Menempuh jalan panjang sarankan rintangan, bertekad menepiskan kezaliman. Muslimin dengan iman rela berhijrah. Mereka meninggalkan kekayaan, tujuh kota Madinah penuh berkah demi cintanya pada Tuhannya. Langkah yang terpadu, gerak yang bersatu, terpatri di kalbu cinta Allah yang satu. Yang satu panasnya Sahara, terik yang membara, tak kalahkan asa hijrah cinta mulia, mulia hijrah cinta mulia. Membangun kehidupan penuh kasih sayang, jalin persaudaraan yang terhindar dari segala rasa iri dan dendam. Rindu hati dipendam dalam doa pada Yang Maha Kuasa di suatu masa. Kelak kan berjumpa sana saudara. Hijrah perjuangan, sibak kebatilan, sambut kebenaran untuk meraih ridhonya, ridhonya hijrah pengorbanan. Rela jiwa raga pasrah pada Allah untuk menggapai cintanya, cintanya untuk menggapai cintanya. Menempuh jalan panjang sarankan rintangan, bertekad menepiskan kezaliman. Muslimin dengan iman rela berhijrah. Mereka meninggalkan kekayaan, tujuh kota Madinah penuh berkah demi cintanya pada Tuhannya. Langkah yang terpadu, gerak yang bersatu, terpatri di kalbu cinta Allah yang satu. Yang satu panasnya Sahara, terik yang membara, tak kalahkan asa hijrah cinta mulia, mulia hijrah cinta mulia. Membangun kehidupan penuh kasih sayang, jalin persaudaraan yang terhindar dari segala rasa iri dan dendam. Rindu hati dipendam dalam doa pada Yang Maha Kuasa di suatu masa. Kelak kan berjumpa sana saudara. Langkah yang terpadu, gerak yang bersatu, terpadu. negeri di kampung. Cinta Allah yang satu panasnya Sahara. Terik yang membara tak kalahkan asa. Hijrah cinta mulia, mulia hijrah perjuangan. Siba kebatilan, sambut kebenaran. Tuk meraih ridhonya, ridhonya hijrah pengorbanan. Rela jiwa raga pasrah pada Allah. Tuk menggapai cintanya, cintanya. Tuk menggapai cintanya.